lagu sendu yang kucipta untuk dirimu seorang yang selalu kupuja. Dirimu yang enggan bicara ketika ku ajak bicara, resapilah lagu ini.